السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم إنا نسألك علم لدني والمشرب صافي الهني وهبي غني. اللهم إنا نسألك علم لدني والمشرب صافي الهني وهبي غني. اللهم إنا نسألك علم لدني والمشرب صافي الهني وهبي غني. الحمد لله، limpahan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam majlis ini kembali lagi kita berkumpul, insyaallah mudah-mudahan masih ada beberapa majlis hadrah yang akan kita hadiri. Mudah-mudahan Allah berikan kita umur yang panjang, badan sehat wal afiat, kita bersama bisa sampai kepada bulan suci Ramadan. InsyaAllah dapat menjalankan ibadah-ibadah yang ada di dalamnya dengan sempurna. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, seorang ulama Wahab bin Munabbih, beliau berkata, kata beliau, ru'usun ni'am thalathah. Kata Wahab bin Munabbih, intisari nikmat, pongkol dari segala bentuk nikmat itu terkandung dari tiga hal. Artinya kita nih semua hidup, kita nih dilimpahin banyak nikmat. Tapi dari sekian banyak nikmat yang kamu pengen, yang kamu harap, yang kamu inginkan, kamu harus tahu. Nikmat itu kalau tiga ini enggak ada, maka nikmat itu enggak menjadi apa-apa. Karena intisarinya dia. Yang paling puncak dari segala nikmat dia. Apa itu kata Wahab bin Munabbih? Yang pertama katanya, nikmatul Islam. Pertama nikmat Islam. Kenapa kok nikmat Islam? Karena allati la tutimmu nikmatu illa biha. Kata nikmat dari segala nikmat, kalau enggak ada Islam di hatimu, maka nikmat itu enggak jadi apa-apa. Jadi kamu harus tahu, kalau kamu ibaratnya nih enggak punya apa-apa, tapi kamu masih punya Islam, kamu tuh punya segalanya. Tapi kalau kamu punya segalanya, tapi kamu enggak punya Islam, kamu enggak punya apa-apa. Kamu harus ingat itu. Jadi kalau kamu mempertahankan sesuatu, jangan mempertahankan sesuatu melebihi dirimu mempertahankan Islam. Orang-orang di zaman Nabi, sahabat Nabi, para tabi'in, kenapa mereka tuh begitu terlihat mudah mengorbankan nyawa? Karena mereka tahu nyawa kalau dipunyain tapi enggak punya Islam, enggak ada artinya. Gitu loh. Punya aja umur, punya aja rezeki, tapi Islam enggak punya, enggak ada apa-apanya, katanya. Sungguhnya dengan nikmat Islam itu semuanya, katanya, kita jadi punya. Kapan? Barangkali di dunia kita enggak sempat ngerasain, tapi ingat di akhirat kita bisa ngerasain. Karena di akhirat enggak ada larangan. Di surga enggak ada larangan, apa aja yang dilarang di sini, barangkali yang pengen dikerjain di surga diizinin sama Allah. Begitu. Jadi pertama, intisari nikmat itu terletak pada nikmat Islam. Yang kedua, nikmat apa? Nikmatul afiyah. Nikmatnya apa? Afiat. Berarti nikmatnya sehat. Badan sehat. Dikasih badan kuat, dikasih badan bisa bergerak, dikasih mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, mulut bisa merasa, hidung bisa bernafas, apalagi merasakan jantung bisa berdetak. Ini nikmat semua. paru-paru dengan fungsinya, ginjal dengan fungsinya, kamu bisa buang hajat, kamu masih bisa ngeluarin air seni, itu nikmat. Karena sesungguhnya hidup ini tanpa sehat gak ada artinya. Punyalah kamu segalanya, tapi kamu sakit, gak ada artinya apa-apa. Karena barangkali kan disebut ya, uang bisa bikin rumah sakit, tapi gak bisa ngasih sehat. Kamu ingat itu. Jadi jangan dipikir orang punya uang berarti aman, sentosa. Itu hanya beberapa persen. Tetapi sejatinya kalau kamu mau tahu nikmat sesungguhnya itu nikmat afiat. Nikmat afiat, orang kalau dikasih nikmat afiat ini kesehatan, orang baru bisa ngerasain indahnya hidup, indahnya nikmat jika diiringi dengan sehat. Kalau gak diiringi sama sehat gak ada artinya. Betul ya? Tuh ingat. Jadi ibaratnya umpamanya, kamu nih gak dapat apa-apa, kamu nih kehilangan apapun, tapi Allah masih sisain sehat di badan, jangan merasa kayak kamu kehilangan segalanya. Karena sejatinya selagi tubuhmu masih sehat, berapapun nilai yang hilang, itu gak akan bisa menggantikan sehat yang Allah berikan untukmu. Ya, harus ingat. Orang bisa jual ginjalnya. Harga satu ginjal berapa? Hah? 1M katanya. Harga ginjal 1M. Kalau satu ginjal 1M, dua ginjal berarti? Ini kan kalau. Kalau kan? Kalau. Anggap aja kalau. Sekarang kamu punya ginjal berarti dua, dihargain satu ginjal 1 miliar, berarti di badan kamu ada dua ginjal, berarti kamu nyimpan 2 miliar di badan. Itu baru ginjal. Ayo. Jadi kalau kamu gak pandai-pandai nih jagain nikmat, ya udah. Kamu kayak aja orang yang dikasih nikmat, ibaratnya sama Allah dikasih aset 2M, kamu buang begitu aja. Kamu sia-siain begitu aja. Jadi sejatinya tuh enggak ada orang miskin, karena di dalam tubuhnya aja dia udah kaya. Betul apa enggak? Iya. Mata orang buta bisa dengan mudahnya bayar mau melihat. Enggak. Dengan kasus-kasus tertentu barangkali matanya masih bisa diobati. Atau barangkali dicangkok, diganti matanya orang lain. Itu pun dari sekian banyak, berapa sih yang bisa nikmat dikasih mata. Dari sekian banyak nikmat yang lainnya, barangkali kamu hidupnya ngerasa, duh rumah masih ngontrak, tagihan masih uber-uberan. Apalagi bu, bayar sekolah anak masih ngirit-ngirit, setengah mati urusannya. Jangan kamu bersedih atau berkecil hati. Itu hanya proses hidup. Kenapa? Selagi kamu masih dikasih nikmat, itu nikmat, berarti kamu berada dalam nikmat. Karena intisarinya nikmat ada di situ. Badan sehat. Itu yang kedua. Yang ketiga apalagi? Nikmatul ghina. Ghina sama ghani beda. Ghina artinya apa? Ghina artinya cukup. Kalau ghani itu kaya, kalau ghina itu merasa cukup. Kalau kamu doanya minta kaya, maka definisi kaya tiap orang beda-beda. Ada orang yang gak punya motor, ngelihat orang punya motor, dia mah enak. Gara-gara punya motor. Yang punya motor gak punya mobil, ngelihat yang punya mobil ngomongnya apa? Enak jadi dia mah, mau beli mobil, apa punya mobil, mau jalan kemana aja, enak. kata gitu yang ngomong begitu. Tiap orang definisi beda. Yang punya mobil ngelihat mobil yang lebih cakep lain lagi. Dia ngomong, dia mah enak. Mobilnya enggak kayak kita begitu. Kalau definisi orang kaya itu beda-beda. Enggak semua orang itu mukul rata yang namanya orang kaya. Bahkan orang kaya ngelihat orang lebih kaya dari dia. Beda lagi kan definisinya. Wah, jadi dia mah enak. Nyari duitnya mah tinggal merem katanya. Merem aja dapat duit katanya bilang. Iya, mau buang duitnya juga gak nyesek, emang kita katanya nyari. Ini yang ngomong orang ada, bisa jadi orang punya. Karena arti definisi kaya itu tiap orang tuh beda-beda. Makanya kamu mau tahu gak nikmat yang sesungguhnya itu bukan kayanya. Tapi nikmat yang sesungguhnya itu merasa cukup. Karena penyakitnya terkadang orang yang diberi banyak nikmat sama Allah, artinya enggak ngerasa pernah cukup. Dia terus ngelihat yang lain. Orang lain lebih, dia pengen lebih lagi. Makanya kan dibilang dunia ini ibaratnya orang haus minumnya air laut. Kira-kira hausnya hilang apa nambah? Makin dia minum, makin dia kehausan. Ini umpamanya orang yang minum atau ngejar dunia. Makanya dibilang nikmat yang ketiga dari intisari nikmat itu nikmatul ghina, merasa cukup. Karena apa? Segala nikmat itu kehidupan kita ini enggak akan terasa indah, enggak akan terasa nikmat kalau di dalam hati enggak punya rasa cukup. Kalau orang ngerasa cukup, yang muncul syukur. Kalau orang syukur, maka nikmat datangnya lebih. Tapi kalau orang yang datang dalam diri kurang, maka yang hilang syukur. Kalau syukur hilang, bagaimana mau lebih? Bagaimana mau datang nikmat yang lain? Jadi tiap dari kita itu yang harus ditanamkan di dalam diri itu bukan angka yang besar, bilangan kepunyaan yang banyak, tapi apa? Berapapun nominal ya Rab yang engkau ingin berikan amanahnya kepadaku, kau percayakan titipanmu itu kepadaku, namun berikan kepadaku rasa cukup. Karena rasa cukup itu nikmat. Saat orang enggak punya rasa cukup, maka dia akan terus merasa kurang. Berapapun bilangan yang dia punya, berapapun kepunyaan yang dia miliki, terus dia akan menganggap seolah dirinya tak punya apa-apa. Ibu, kalau lihat anak kecil nih, pengen permen, nangis. Kita kasih satu. Dia nangis lagi, di tangannya masih ada permen. Dikasih lagi satu. Dia nangis lagi, dikasih lagi satu. Sampai tangannya sendiri nampung permen gak cukup. Tapi masih nangis. Apa kira-kira persepsi ibu tentang anak-anak itu? Itu cobain dulu yang satu. Nanti kalau kurang baru tambah. Kan gitu? Oh enggak. Maunya megang. Maunya pegang dulu. Nah, kita nih yang dewasa kadang-kadang saat pengen sesuatu, pengen punya sesuatu, menginginkan sesuatu, apalah bedanya kita sama anak-anak kecil itu? Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Terus kalau punya permen dipegang doang, apa rasanya? Kapan nyobainnya? Maka kalau kiranya itu dibalik, yang begitu orang dewasa, kita akan punya pandangan apa sama orang dewasa itu? Maruk. Kata ibaratnya nasi aja. Tempenya lagi dong. Sayurnya lagi dong. Lagi dong, kata makan dulu. Coba dulu tak kalau kenyang, akhirannya kelebihan mubazir. Nah, kalau umpamanya orang hidup punya kepemilikan banyak tapi gak bisa dinikmatin, mubazir bukan buat diri ya. Mubazir bertumpah ruah dirasakan oleh orang lah, orang lain. Yang gak tahu kita nanti apa turun ke anak, apa nanti muncul masalah yang lainnya. Na'udzubillah min dzalik, kita gak tahu. Jadi tiap orang itu dalam hidup ingat tiga ini. Selagi kamu punya Islam, selagi kamu punya sehat, selagi kamu punya yang namanya rasa cukup, maka kamu punya segala nikmat. Tapi kalau tiga hal ini kamu enggak punya, walaupun kelihatannya kamu punya, jangan tiga, salah satunya aja hilang. Ada Islam, dikasih sehat, tapi enggak punya rasa cukup. Maka kamu melihat nikmat Allah ini buta. Kamu anggap seolah Allah enggak kasih kamu nikmat apa-apa. Maka syukuri nikmat yang Allah berikan sama kita. Dari sekian banyak nikmatnya, barangkali Allah sendiri pun sudah menyinggung kita di dalam firman-Nya dengan bunyinya, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kata Allah, kalau kamu mau ngitung nikmat saya, niscaya kamu enggak akan mampu ngitungnya. Dari saking banyak nikmatnya Allah sama kita, yang enggak mampu kita balas, yang enggak mampu kita juga ungkapkan rasa syukurnya kita kepada nikmat-nikmat tersebut, maka ketahuilah kita ini patutnya malu sama Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak melimpahkan nikmat kepada kita, namun kita yang terus merasa haus, terus merasa tamak, terus merasa ingin, sampai-sampai terkadang membuat kita lupa akan bersyukur kepadanya. Jadi sekarang nih Bu, tiap kali sholat duha terutama ya, jangan fokusnya kita dalam sholat duha itu minta rezeki aja. Kan kita ingatnya sholat duha itu minta rezeki kan? Jangan fokusnya hanya minta rezeki. Coba dahulukan sebelum meminta rezeki, ungkapin dulu rasa syukur. Sebelum minta rezeki, ungkapin dulu rasa syukur. Ya Allah, terima kasih kau berikan aku nikmat sehat, kau berikan aku nikmat iman, kau berikan aku nikmat Islam, sehingga di pagi hari ini aku masih dapat menyembahmu, masih dapat bersujud kepadamu. Terima kasih kau berikan aku anak-anak, terima kasih kau berikan aku cucu-cucu, terima kasih kau berikan aku rezeki yang berlimpah. Ungkapin syukur, habis ungkapin rasa syukur, baru kamu minta sama Allah. Jangan dibalik, minta dulu baru syukur. Beda fokusnya. Rasain dulu hari ini kamu dapat nikmat tuh luar biasa. Rasain dulu kalau Allah tuh kasih kamu nikmat. Makasih ya Allah, saya punya suami yang baik. Makasih ya Allah, saya punya anak-anak yang baik. Ya Allah, terima kasih ya Allah, kau berikan aku rezeki. Ya Allah, terima kasih kau berikan aku nikmat rumah. Wabil khusus terima kasih kau berikan aku Islam wal iman dan seterusnya. Itu lakuin dulu. Nanti rasain bedanya, kamu akan hidup dengan rasa syukur yang sangat-sangat terasa di dalam diri kita. Subhanallah, makanya duha jangan ditinggal. Udahlah punya kepengenan yang banyak, duhanya kagak dikerjain. Gak diminta banyak, kalaupun duha itu memang syariatnya 8 rakaat, kamu diminta 2 minimal dalam 1 hari, jangan ditinggal. Nih mau jalan ke sini sebelum keluar rumah, duhaan dulu 2 rakaat. Kalau ternyata di rumah enggak sempat, di sini duhaan dulu. Kerjain sholat 2 rakaat, enggak usah malu. Yang penting tidak ada hari yang berlalu kecuali kita sholat duha, ngikutin sunnah Nabi Muhammad SAW. Paham sampai di sini Ibu? Mudah-mudahan Allah nugerahkan kepada kita hati yang lapang, hati yang luas. Insyaallah kita dijadikan golongan orang-orang yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjut kajian kita dari kitab Mukasyafatul Qulub. Insyaallah kita masih di bab birrul walidin. Mudah-mudahan kita semua sudah bertambah kebaktian kita terhadap orang tua kita, sudah bertambah juga perhatian kita terhadap orang tua kita insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tuntun kita untuk terus menjadi manusia yang berbakti. Amin ya rabbal alamin. Yuk mari sebelum kita awali, mari sama-sama kita awali dengan doa ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarah wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hitha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal du'a ila al-huda wa dilalat ala al-khair ibtiga'a mardati wa gurbih wa thawabih wa husnul khatima ma'al lutfi wal afiyah wa salahil agiba birahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahumullah wa nafa'na bi wa bi'ulumi fid darain amin. Wa sahahahu wa qala Hasan Gharib la yuridu al-qada' illa ad-du'a' wa la yazidu fil 'umri illa al-birr. Wal Hakim wa sahahahu 'affu an-nisa'in nas ta'ifu nisa'akum wa birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. وَمَنْ أَتَاهُ أَخُوهُ مُتَنَصِّلًا فَلْيُقْبِلْ ذَلِكَ مُحِقًّا كَانَ أَوْ مُبْطِلًا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ لَمْ يَرُدْ عَلَى الْحَوْضِ وَالطَّبْرَانِي بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ بِرُّ آبَائِكُمْ تَبِرُّكُمْ أَبْنَاؤُكُمْ وَعِفُّوا تَعِفَّ نِسَاؤُكُمْ. وَقَالَ حَسَنٌ. Dalam sebuah riwayat kita kemarin juga sudah sempat bahas, tidak ada yang bisa menolak qada, yaitu berupa ketetapan Allah, kecuali doa. Maka berserius-seriuslah dalam berdoa, bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Karena apa yang Allah tetapkan bagi di kita, semuanya itu masih bisa berubah dengan doa. Yang lainnya gak bisa. Dengan apapun, apa yang sudah Allah tetapkan gak bisa. Tapi dengan doa gak ada yang mustahil baginya. Jadi selagi lisan kita masih diberikan kemudahan berdoa, berdoalah kepadanya. Wala yazidu fil umri illal bir. Diingetin, sesungguhnya tidak ada yang bisa nambahin umur kecuali berbakti kepada Allah. Dengan bakti kita sama Allah, bakti kita sama orang tua, umur kita insya Allah semakin bertambah. Kemudian disebutkan dalam sebuah riwayat, ifu anisa innas. Ini hadis sebetulnya berkenaan untuk para kaum lelaki. Suruh apa? Jaga dirinya dari istri orang lain. Tapi kalau kita sekarang ngebaca hadis ini, kita balik aja. Jaga dirimu dari suami orang lain. Simpel kan? Ya, karena di sini enggak ada kaum bapak. Jadi saya balik. Jaga dirimu dari suami orang lain. Kamu bersuami apalah lagi tidak? Tetap diminta jaga dirimu dari pasangan orang lain. Kalau kita ngelihat ada suaminya sahabat, jangan merasa akrab. Sedang-sedang aja. Iya. Apalagi kalau situnya enggak punya suami. Apalagi situnya enggak punya suami, jangan. Setan selalu ada di tengah-tengah. Jagain diri. Para suami disuruh jaga diri dari istri orang. Istri juga zaman sekarang karena zamannya udah tegalap, udah terbalik. Istri juga disuruh jagain diri dari suami orang. Jagain matanya. Jagain hatinya, jagain diri. Ngejaga itu udah sampai di tahap apa? Sampai di tahap kamu juga jangan ngelihat seolah suami orang punya lebih keutamaan daripada suami kamu. Enak ya suaminya si fulan. Ngomongnya sama suami. Ya. Si suaminya si ini kemarin abis jalan-jalan sama bininya, niatnya nyindir biar diajak jalan sebetulnya gitu, biar dia juga diajak jalan sama suaminya. Ketahuilah itu gak ada baiknya sama sekali. Kalau mau gak usah nyindir, ajak aja. kapan kamu mau ngajak saya jalan, saya kan juga pengen refreshing, pengen jalan. Jangan ngelihat orang. Barangkali sekali dua kali kamu diikutin, tiga kali dia gerah, Bu. Ini gara-gara orang mulu katanya ngomong ngeliatin orang, apalah lagi hati-hati sampai muji dengan ujian fisik. Suaminya ini ganteng ya ternyata ya. Coba dibalik. Kalau pujian itu suami yang puji kepada istri temannya, itu kira-kira kamu gimana rasanya? Gimana? Hah? Digaplok tuh, bini gampang gaplok laki ya. Gampang istri gaplok suami itu gampang banget. Suami bilang, ya Allah, saya baru tahu ternyata teman kamu si ini cantik juga ya. Gimana rasanya? Kalau suami ngomong begitu kurang ajar ya. Kalau istri ngomong enggak? Oh, udah gila soalnya istri. Istri, udah pada gila istrinya ini. Iya. Orang kalau ngejaga tuh sama-sama ngejaga. Minta suami jangan puji orang lain, biasakan kamu untuk juga untuk tidak memuji orang. Gitu, kalau muji ya katakanlah di belakang, mungkin cerita sama teman, itu juga jangan pakai hati, Bu. Ini pakai hati, ceritanya pakai hati gitu ya. Sampai ngelupain nikmat yang Allah beri sama kamu. Punya pasangan aja udah untung. Betul? Di luaran sana tuh pasangan kamu berapapun tingkahnya, megelin, ngadi-ngadi, apalagi ngenekin misalnya ya, musingin, nyebelin, bentaran ya pajang dirinya di depan laku. Saya kasih tahu, suami kamu seberapa juga tingkahnya, ngeselinnya, ya bisa dilirik orang lain. Ustazah, saya juga cakep. Emang suami doang, perempuan udah kebanyakan. Yang lebih cakep banyak. Saya bilangin, maka jadi perempuan jangan belagu-belagu. Ya. Benar. Saya bilangin, jadi perempuan jangan belagu-belagu. Sok-sok belagu, berasa kecakepan. Yang lebih cakep dari kamu banyak. Ya. Jadi syukurin nikmat ya, suami kebetulan dapatnya begini modelnya, ya udah, ya udah nikmatin aja. Kamu berarti masih dikasih kesempatan sama Allah menjalankan kehidupan dengan ibadah yang sempurna, dengan agama yang sempurna. Kenapa? Karena dengan pernikahan itu kan separuh agama tersempurnakan. Jadi kamu nikmatin udah. Ya, jodohnya sama Allah dikasih yang begitu, syukurin, nikmatin. Gimana aja sikapnya? Jangan cuman melulu lihat buruknya. Lihat baiknya. Lihat baiknya dia mau nikah sama kamu. Gitu. Ya. Jadi intinya jagain diri. Ibu pengen suami setia. Jagain dirinya, bukan suami ibu yang ibu repot jagain, diri ibu. Pelihara, jagain kesantunannya, tata kramanya, cara bicaranya, sama yang bukan mahram, bedain antara sikap kita dengan suami, jangan sama gitu loh. Walaupun kita kerja, ini kita kerja di kantor, punya atasan, punya teman sekantor, seringan kali sama teman sekantor daripada mah lakinya gitu, jagain, karena pintunya setan luar biasa dahsyatnya. Luar biasa dahsyatnya pintu setan. Jadi dijaga. jangan sampai mudah tergoda. Kelihatannya, oh cuman ini hubungannya profesional pekerjaan. Berapa banyak dari pekerjaan jadi nyangkut. Kan begitu. Jadi dijaga, jagain diri kita terutama. Kadang jangan sampai apa yang bikin kita gak nyaman di rumah sampai bocor di luar. Seringkali hal ini terjadi dari mana? Perempuan. Perempuan punya gak nyaman di rumah, cerita bocor di luar. Cerita sama teman, cerita sama tetangga. Kadang-kadang berasa sama tetangga asik resep, cerita aja. Jangan sama teman dekat, jangan kalau itu yang berkenaan dengan pasangan. Ingat pesan Allah di Al-Quran, hunnal libasul lakum wa antum libasul lahun. Allah pesan, kamu itu baju suamimu dan suamimu itu adalah pakaianmu. Artinya kalau disebut ini pakaian, cacat dia, buruk dia, aib dia, itu tugasnya kamu yang nutupin, kayak baju nutupin aib. Begitu pula kalau kamu mampu menjaga aibmu dan aib pasanganmu, insya Allah suami kamu juga akan bisa mampu menjaga aibmu dan aib dirinya sendiri. Jaga. Maka pesan Rasulullah SAW, ifu an nisa'in nas, ta'ifu nisa'akum. Jadi ini berarti ini kuncinya kesetiaan terletak pada diri kita juga. Walaupun mungkin kita jumpai di dunia ini ada orang yang istrinya barangkali, pasangannya atau suaminya kebalikan, udah baik, kurang baik apa. Tapi ternyata pasangannya selingkuh dari dia. Itu berapa persen dari sekian banyak orang yang sejatinya kalau istri baik, laki baik, istri baik. Jadi yang dilihatnya bukan, aduh udah percuma jadi istri baik banget, suami kalau udah mau selingkuh, mah selingkuh aja. Allah itu kalau ngomong gak mungkin bohong. Rasulullah kalau ngomong gak mungkin dusta. Allah bilang di Al-Quran, at-tayyibuna lit-tayyibat. Kata Allah, orang baik pasti dipasangin orang baik. Itu gak mungkin ketuker, gak mungkin ketukar. Kalau ada kasus yang seolah tertukar, itu kasus-kasus sedikit yang bisa dijadiin pelajaran. Bukan dipukul rata. Makanya dalam hadis ini juga Nabi bilang apa? Jagain dirimu. Dari mana? Dari istri-istri orang, maka niscaya istri kalian akan menjaga dirinya. Kamu jaga diri kamu dari mata kamu melihat istri orang, menikmati istri orang, lihat istri kamu bakal dijaga dan bakal menjaga waifu isaakum. Begitu juga istri, jagain dirimu, suami kamu bakal terjaga. Pelihara dirimu, suami kamu bakal terjaga. Makin bisa kamu menjaga diri, insya Allah suamimu makin terjaga. Nih hadisnya kan gitu. Kemudian selanjutnya Nabi bersabda apa? Wabirru aba'ukum tabirrukum abna'ukum. Berbaktilah kamu kepada kedua orang tuamu, niscaya anak-anakmu kelak akan berbakti kepadamu. Di sini kita lihat berarti hukumnya berbakti itu adalah hutang. Sebagaimana hadis Nabi bilang, birrul walidain dinun wa dainun. Ada hadis Nabi bilang gitu. Berbakti kepada orang tua itu din berupa agama, perintah Allah, wa dain. Dain artinya hutang. Jadi siapa yang dulunya berbakti, pasti. Berarti kayak Allah ngutang sama dia, anaknya bakal bakti sama dia. Itu kayak utang. Insya Allah anaknya bakal bakti sama dia. Tapi siapa yang menelantarakan orang tuanya, mengabaikan orang tuanya, sampai sedih kadang-kadang kita ya, ngelihat ada panti jompo. Panti jompo bukan karena dia sebatang kara, karena seolah anak-anaknya gak mampu menggembirakan hati orang tuanya kalah usianya lanjut. Sampai mereka lebih seneng duduk di panti jompo karena senasib. Punya teman. Adapun di rumah ya dengan sibuknya urusan kerjaan, urusan apa, sampai gak sempat-sempat nyambangin orang tuanya. Gak sempat-sempat datangin orang tuanya. Sebulan sekali setengah mati nengokin orang tuanya, insya Allah yang begini-begini jadi pelajaran, nanti kamu juga bakal dibikin sebatang kara. Saat anak-anakmu berhasil berjaya, kamu juga bakal ditinggalin, karena dulu kamu ninggalin orang tuamu. Mengabaikan dia, membiarkan dia dengan kesendiriannya, gitu. Enggak pernah nyambangin, enggak pernah datengin, boro-boro seminggu sekali, sebulan sekali aja berat banget, Masya Allah. Nah ini jangan sampai terjadi. Masafah sejauh apapun kita, Ustazah gimana orang tua saya di luar kota, saya ngikut suami, ya buka lama lewat telepon, sapa, tanyain kabar, ikut suami kan itu wajib. Bakti sama orang tua di situ gimana Ustazah? Ya sekali-sekali 3 bulan, 2 bulan izin sama suami, boleh gak nyambangin orang tua? Syukur-syukur dengan tulusmu, mungkin barangkali suamimu merelakanmu, ya boleh datengin. Tapi kalau kamunya juga mempersulit, barangkali suami juga mempersulit hal itu. Dipersulit, nanti suami juga mempersulit, waktunya kamu mau ke sana malah gak diizinin sama dia. Karena kurangnya tekad, kurangnya keinginan, kurangnya rasa ingin peduli dan antusias kepada orang tua kita. Nah, itu dijaga. Maka pesannya birru abakum tabirrukum abnaakum. Pesannya Nabi, bakti sama orang tua, anak-anak kamu, berarti balasannya apa? Anak-anak kamu kelak bakar bakti sama kamu. Minimal, karena ada orang tanya, ya Ustazah, gimana kalau kitanya sama orang tahu udah Masya Allah, tapi kebetulan dapat anaknya luar biasa megelinnya. Gitu. Kitanya sama orang tahu udah Masya Allah, tapi anak sama kita ternyata bertolak belakang. Dia kagak nurut, dia gak dengerin kata kita, dia gak ini kita. Gimana itu Ustazah? Tungguin. Kalaupun kamu punya anak ternyata gak nyenengin kamu, lihat kamu punya cucu bakal nyenengin kamu. Itu dainun, itu utang Allah. Kalau anak gak sempat nyenengin kamu, dia malah justru jadi yang megelin kamu, mungkin nyusahin kamu semasa hidup, tenang. Ada cucu nanti insya Allah yang bakal nyenengin kamu, gitu. Mikirnya gitu, ada cucu yang bakal nyenengin kamu. Karena disini, tabirrukum abna'ukum. Anak-anak keturunan kamu insya Allah bakal jadi anak yang berbakti kepadamu. Masya Allah ya, harapannya kita kan selalu doa pengen anak-anak kita bakti sama kita, nurut sama kita. Ayo kita lihat, kita koreksi gimana kita sama orang tua kita. Gimana baktinya kita sama mereka? Dulu waktu muda sering ngebangkang gak, sering menentang gak gitu. Barangkali pembangkangan atau penentangan yang kita kerjain dulu, nih sekarang Allah lagi tunjukin lagi nih. Nah, gimana kamu nyikapinnya? Anak-anak kamu yang ngebangkang sama kamu. Wah, kata. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, man atahu akhuhu, siapa yang didatangin sama saudaranya? Tujuannya mau apa? Mau minta maaf. Saudara kita datang ke kita tulus ataupun tidak. Sungguh-sungguh ataupun tidak. Tapi dia datang minta maaf sama kita. Menyadari kesalahannya, diungkapin, dia datang minta maaf sama kita. Lihat pesan Nabi. Muhiqqan kana aw mubtilan. Dia tulus, dia jujur ataupun tidak. Dia datang ke kita ya. Gak peduli, berarti kita nih ada orang minta maaf sama kita, bukan urusan kita nih orang minta maafnya tulus apa kagak. Bukan urusan kita. Intinya kita itu cukup orang sampai dikata minta maaf. Jadi kalau orang ada minta maaf, kenapa kamu gak maafin? Minta maafnya gak tulus? Dari mana kamu tahu? Karena yang bahasa namanya tulus atau tidak itu kan dari hati. Yang bisa ngelihat hati itu cuman Allah. Kita nih cuman ngehukumin apa yang terlontar. Jadi kalau udah ada orang minta maaf sama kita, maka Nabi pesannya apa? Mau dia tulus ataupun tidak, dia benar-benar sungguh-sungguh ataupun tidak minta maafnya, katanya kita suruh terima. Maafin dia. Terima permintaan maaf dia. Karena kalau kamu enggak lakuin itu, fa in lam yaf'alu dzalik, katanya. Fa in lam yaf'al lam yarid 'alal haud. Kalau kamu ternyata enggak ngelakuin itu, maka orang yang begitu nanti enggak akan sampai ke telaganya Nabi Muhammad. Kan kita sering tuh mendapatin ada orang, kita udah minta maaf ustazah, tapi dia tetap lengosin kita, dia tetap enggak tegur kita, dia tetap kelihatannya masih marah sama kita, bahkan kita minta maaf tetap enggak dimaafin juga sama dia. Ya, urusan kita sampai dikata minta maaf. Tapi lihat yang enggak mau maafin itu, mereka-mereka itu yang hatinya masih penuh dengan dendam, masih penuh dengan amarah, masih penuh dengan keras hatinya. Ingat, Nabi tegur di sini, ingat yang begitu nanti enggak bakal sampai ke telaga saya, kata Nabi Muhammad. Kalau enggak sampai ke telaga Nabi, enggak bakal sampai ke surga. Karena kan orang dari mizan tahu, dari timbangan amal itu ke telaga, dari telaga surga. Kalau dia kagak sampai ke telaga aja enggak sampai, berarti enggak bakal masuk surga. Na'udzubillah min dzalik. Jadi di sini kita ngerti, oh ternyata pentingnya memaafkan orang itu besar. Dan orang yang tidak mau memaafkan orang lain itu enggak bakal sampai ke telaga Nabi, risikonya kayak gitu. Kalau kita dikasih pilihan, pilih mana, Bu? Tetap dengan dendam kita selaku dia pernah jahatin kita, tapi kita puas di dunia, tapi taruhannya di akhirat gak bisa minum telaga Nabi. Atau kita di dunia ngalahin ego kita, ngalahin kekesalan kita, ngalahin emosi kita, kita maafin dia, walaupun terlihat kita berjuang keras untuk maafin itu, tapi kamu nanti dapat telaga Nabi. Pilih yang mana kira-kira? Telaga Nabi, maafin memang terlihat sukar mungkin, sulit mungkin terasa, tapi maafin, gak ada gunanya nyimpen emosi, gak ada gunanya nyimpen amarah. Toh kita kesel terus sama orang, gak ada maafin sama orang, untuk apa? Bahkan Nabi suruh kita, urusan tulus gak tulus yang di luar dari apa yang kita ketahui, jangan pernah kita hukumi. Jangan pernah ngomongin hatinya, oh orang tuh yang begitu tuh pura-pura tuh dosa ente begitu, karena menuduh orang tulus gak tulus bukan urusan kita. Urusan kita jadilah kamu orang tulus, orang sungguh-sungguh ataupun tidak bodo amat, tapi kamu harus menjadi orang yang sungguh-sungguh. Orang baik atau jahat bodo amat, tapi kamu harus tetap menjadi orang baik. Dan begitu kuncinya. Nah, kemudian wa ibiru abaukum tabirukum abnaakum wa ifu ta'iffa nisaakum. Wa muslim raghima anfih thumma raghima anfih thumma raghima anfih ay lasiga birriab wa huwa turab minadzil. Gila man ya Rasulullah. Galak man adraka walidah indal kibar aw ahaduhuma thumma lam yadkhulil jannah awalan yudkhilanahul jannah wa tabarani bi asanid ahaduhuma asan. Sa'idan Nabi sallallahu alaihi wasallam al mimbar faqala amin amin amin thumma qala atani Jibril alaihi salam faqala ya Muhammad man adraka ahad abawaih thumma lam yabirruhuma famata fadakhalan nar fa'abahadahullah qul amin faqultu amin. Faqala ya Muhammad man adraka syahru ramadhan famata falam yughfiru lah fa'adkhalan nar fa'abadahu Allah qul amin faqultu amin. Qala wa man dhukirtu indahu falam yusalli alaik famata fadakhalan nar fa'abadahu Allah qul amin faqultu amin. Dalam sebuah riwayat Imam Muslim, Imam Muslim meriwayatkan, hinalah hidung. Kalau kita ngelihat ada orang laki misalnya selingkuh, ente katain dia hidung belang. Ada perumpamaan hidung belang. Padahal apa sih maksudnya hidung belang? Hah? Apa sih maksudnya? Kayak siapa sih? Emang yang hidungnya belang siapa sih? Kan bingung kan, ada perumpamaan kata hidung belang gitu ya. Ada perumpamaan kata hidung belang. Ini tapi disebut raghima anfih. Hinalah hidungnya. Ini kata perumpamaan, Bu. Tiga kali diulang. hinalah hidungnya, hinalah hidungnya. Tapi maksud hinalah hidungnya apa? Ini saking rendahnya. Ibaratnya umpamanya hidungnya ini, kata Imam Ghazali, nempel ke tanah. Dia seolah tersungkur ke bawah, hidungnya nempel ke tanah, dari perumpamaan hinalah dia. Betapa sungguh hinanya dia. Kenapa? Nih kata Nabi, orang yang orang tuanya ada sampai usia lanjut, dia berarti umurnya, man adraka walideh indal kibar. Sahabat nanya, siapa orang yang hina? Dijawab sama Nabi SAW, orang yang hina itu orang yang sampai padanya orang tua umurnya panjang, sampai tua, kibar, artinya berarti umurnya sudah lanjut. Kibar, umurnya sudah lanjut, tapi adanya keberadaan orang tua itu gak nyebabin dia masuk ke surga, maka mereka adalah orang yang hina. Maksudnya apa orang tuanya gak nyebabin dia masuk surga? Dia gak jadiin amal ibadahnya itu salah satu sarana dia untuk berbakti kepada Allah. Baktinya kepada orang tua bukanlah penyebab utama dia masuk surga, maka dia orang yang hina. Ada orang punya orang tua nih, umurnya udah lanjut, rajin sholat, rajin ibadah, rajin sedekah, rajin, pokoknya intinya begitu. Orang tuanya masih hidup, tapi ibadahnya top, semua top, tapi dia gak jadiin baktinya sama orang tua adalah bentuk ibadah yang utama. Dia kesampingkan, bukannya datengin orang tuanya yang paling utama, bukannya nyambangin orang tuanya yang paling utama, bukannya nemuin orang tuanya yang paling utama, bukannya nyenengin hati orang tuanya yang paling utama. Enggak, dia sholatnya masya Allah, puasanya masya Allah, sedekahnya masya Allah, ibadah yang lainnya masya Allah. Artinya dia banyak numpukin ibadah, tapi tidak dijadikan sarana ibadahnya dia kepada orang tua itu yang utama, maka Nabi sebut dia orang yang hina. Maka kata Habib Salim bin Abdullah Syatiri rahimahullah, beliau berkata apa? Kalau ada dari kita yang punya orang tua sampai di usia lanjut, berarti dia umur panjang, usianya lanjut, kamu tidak jadikan adanya dia itu sebagai penyebabmu masuk surga, maka kamu orang yang merugi. Orang yang hina. Ente rugi. Berarti selagi dia ada, apalagi sampai kamu ngerasain dia ada di usia lanjut, itu kesempatan terbesarmu untuk betul-betul berbakti kepadanya. Karena justru godaan itu datang pada orang tua yang usianya udah lanjut. Yang usianya udah lanjut. Gitu dia usianya udah lanjut, masya Allah. Dia banyak halnya. Banyak tingkahnya, banyak pengennya, banyak suaranya. Barangkali mungkin ada yang orang tuanya itu sakit, hanya tiduran di tempat tidur. Bikin anaknya mau gak mau akhirnya yang bersihin pampersnya, yang mandiin dia, yang ngerawatin dia, yang nyuapin makan dia. Ini nih ibadah. Ini ibadah. Yang ngurusin dia, ini ibadah. Barangkali ada dalam satu keluarga, misal contohnya, wah yang satu rajin ibadah, rajin sholat, rajin sedekah kemana aja, ibaratnya wah luar biasa dikenal sama orang. Ya, tapi ada satu saudaranya, kerjaannya duduk aja di rumah cuman mandiin orang tuanya, nyuapin dia makan, gantiin pakaiannya, nemenin, ngurusin, kalau orang tuanya bangun tidur malam, ya misalnya apa, dia yang repot, pokoknya dia kerjaannya ngurusin aja orang tua. Boleh jadi ini yang ngurusin orang tua derajatnya lebih tinggi daripada yang banyak sholatnya, banyak sedekahnya, banyak puasanya, bahagalah. Jadi di dalam berbakti kepada orang tua itu maknanya luas. Bukan hanya sekadar tentang mendengar kata saja, tapi mengurusnya, memperhatikannya, merawatnya, memperdulikan kebutuhannya dan kepentingannya. Itu masuk kategori bakti semuanya. Peduli kepada kebahagiaannya, keinginannya, itu bentuk daripada semua bakti pada orang tua. Jadi sifatnya berbakti itu luas. Jadi kamu harus pahami makna ini. Nah, begitu juga dengan duduk, merawat, mengurus, mandiin, menggantikan pempesnya. Misalnya kalau dia udah sampai pakai pempes, wah ada semuanya bakti. Dan apa yang dilakukan itu semuanya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, masyaallah. Nah gitu. Maka Nabi SAW bilang, nih orang sampai orang tuanya tapi enggak menyebabkan dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang yang hina. Subhanallah. Mau orang tua itu ayahnya ataupun ibunya, kilahuma sawa. Walaupun memang kedudukan ibu lebih tinggi derajatnya, tapi misalnya oh ibunya udah duluan, kamu dapatnya ayah yang sampai tua yang harus kamu urusin, mandiin, kilahuma sawa. Keduanya bisa menjadi penyebab kamu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam riwayat yang lain, Al-Imam At-Tabrani meriwayatkan katanya Nabi satu ketika naik ke atas mimbar, lalu tiba-tiba saat Nabi naik ke atas mimbar, Nabi mengucapkan amin 3 kali. Amin, amin, amin, tapi enggak kedengaran doanya. Enggak ada doanya. Sahabat bingung. Setelah selesai dari khutbah, Nabi sudah selesai menyampaikan apa yang perlu disampaikan, maka sahabat bertanya, "Rasul, tadi kami dengar kamu ngucapin amin 3 kali, tapi dari kita enggak ada yang dengar doanya." Itu apa? Karena sahabat itu orangnya kritis. Kalau mendengar melihat sesuatu apa dari Nabi, mereka itu orang yang antusias dalam ibadah. Kan ditanya, kok ngomong amin tapi enggak kedengeran doanya? Maka dijawab oleh Nabi SAW, atani Jibril, malaikat Jibril datang kepadaku, kata Nabi bilang. Maka malaikat Jibril berkata, wahai Muhammad, jika ada dari umatmu yang mana mereka itu sempat ngerasain orang tuanya di usia tua, mereka punya orang tua, orang tuanya sampai di usia tua mendapati orang tuanya, tapi dia enggak bakti sama mereka. Kata kan lawannya bakti ugub, berarti durhaka boleh jadi. Mereka enggak berbakti sama orang tua tersebut sampai dia meninggal dunia. Kata sampai dia meninggal dunia. Kemudian Allah masukin dia ke neraka. Katakan amin. Amin. Kata Nabi. Artinya orang sampai punya orang tua, dia tuh anak gak bakti, ngedapetin orang tuanya gak bakti, lalu dia meninggal, sama Allah dimasukin ke neraka. Katakan amin. Amin. Ini doanya Jibril yang diaminkan sama Nabi. Sampai dia wafat, enggak bakti sama orang tua, masuk neraka. Amin, amin. Pertama, man adraka Ramadan. Yang kedua, doanya. Siapa dari kita mendapatkan bulan Ramadan, lalu dia meninggal dalam keadaan Allah enggak ampunin dia. Fi Ramadan. Jadi jangan kita kira itu wafa fi Ramadan itu khair kullu. Ini orang pilihan. Nah, memang benar orang yang meninggal di bulan Ramadan pilihan. Tapi lihat dulu mata alae. Wafatnya dalam keadaan apa? Masa tahu ada orang meninggal dalam keadaan mabok pilihan? Pilihan yang begitu model? Ya enggak mungkin lah. Mata alae. Meninggalnya gara-gara apa di Ramadan? Oh sakit, nah husnul khatimah. Oh meninggalnya gara-gara apa? Meninggalnya fi ibadah. Benar itu husnul khatimah. Tapi ini ada orang meninggal Ramadan tapi enggak diampuni nama Allah. Kemudian dia meninggal, dimasukin nama Allah ke dalam neraka. Qul amin. Kata malaikat Jibril, katakan amin. Fakultu amin. Maka aku pun mengaminkan doanya Jibril. Yang ketiga, barang siapa dari umatmu yang bersolawat kepadamu, disebut namamu di hadapannya. Nah, berarti kita sering kan dengar nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut, tapi lisan kita enggak tergerak mau solawat. Padahal nama Nabi disebut gitu. Lisan kita enggak tergerak mau solawat. Maka kemudian malaikat Jibril bilang, dia enggak ucapin solawat, lalu dia meninggal dunia. Fa adkhalahu an-nar, Allah masukin dia neraka. Katakan amin. Fa qultu amin. Fa hadis ini ada beberapa jalur riwayat Nah, ini jalur riwayat yang dikutip oleh Al-Imam Al-Ghazali yang mungkin bisa jadi pelajaran penting bagi kita semua, ya. Bakti sama orang tua adalah suatu kemuliaan yang tak terhingga kedudukannya di sisi Allah. Dan dengan tidak berbakti alias durhaka sama orang tua, berarti itu adalah sumber keburukan dari segala keburukan. Yang mana dengan tidak berbaktinya kita lalu kita diambil nyawanya sama Allah Subhanahu wa taala, itu bisa jadi sangat menyebabkan kita bisa masuk ke dalam neraka. Seperti halnya orang yang berbakti kepada orang tua bisa mengantarkan dia pada surga, begitu juga orang yang durhaka sama orang tua bisa menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Jadi diingat, bakti surga, durhaka adalah neraka, itu diingat. Kenapa sih serem banget kalau enggak bakti neraka ancamannya? Karena saking besarnya kedudukan mereka, saking tingginya kedudukan orang tua kita. Jadi kita adanya mereka itu nikmat, maka pelihara. Ja'afi riwayah kathira wa Ibn Hibban. Ibn Hibban juga mengatakan, man adrak abawaih dalam riwayatnya, aw ahaduhuma falam yubirruhuma famata fadakhalan nar fa'abba'adahu Allah fagultu amin. Gul amin fagultu amin. Di dalam riwayat Imam Ibn Hibban juga bilang, siapa yang ngedapetin orang tuanya hidup sampai usia lanjut, dia bakti, atau orang tuanya ada, intinya hidup, yang ngerasain sempat orang tuanya hidup, ada di sekitar dia, ngebesarin dia, ngedidik dia, gitu ya, nikahin dia, ada terus orang tuanya. Tapi dia gak sempat bakti, gak sempat berbuat baik sama orang tuanya, gak sempat nyenengin orang tuanya, gitu ya. Mau itu dua-duanya atau salah satunya. Yang ada, kemudian dia wafat. Dia wafat, meninggal dunia dalam keadaan belum sempat nyenengin orang tuanya, karena masihnya enggak berbakti sama orang tuanya. Fa'aba'adahullah. Dia dimasukin ke neraka, dijauhin nama Allah, katakan amin. Fakultu amin. Hati di dalam durhaka sama orang tua itu potensi masuk ke dalam neraka itu besar, karena di dalamnya itu ada doa Nabi Muhammad yang didoakan oleh Jibril, yang diaminkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nih, kita yang masih pada punya orang tua yang jauh-jauh udah lama kagak disambangin, sambangin. Yang udah lama enggak ditelepon, telepon, tanyain kabarnya. Yang barangkali udah lama belum sempat nganterin apa-apa, anterin. Yang biasa dianterin apa aja, ya kirimin kepada mereka, senengin hati mereka. Kalau ada keinginan tertentu yang mereka utarakan, selagi kamu mampu menggembirakan mereka, gembirakan mereka. Ada kepengen dari mereka sesuatu apa, ayo senengin. Yang bisa, senengin. Yang mampu kita lakuin, lakuin. Nah, subhanallah. Jadi kita tanam tekad, mau datang bulan suci Ramadan ini, insya Allah kita jadi orang-orang yang bakti sama orang tua kita. Kita bakti sama Allah, bakti sama Rasulullah, dan juga tentunya kepada orang tua kita. Dalam sebuah hadis yang lainnya, kalau kata Habib Umar bilang, barang siapa orang yang pengen ngedapetin pahala haji sama umroh, falyabir walidih, maka hendaknya dia berbakti kepada orang tuanya. Karena sesungguhnya kita udah bahas juga kan di awal, dengan kita berbuat baik kepada mereka, kita bisa dapetin pahala haji sama umroh. Senyum, ibaratnya bangun tidur ya, senyum di wajah mereka, ngelihat mereka dengan senyuman rahmat, pandangan rahmat, katanya gitu. Apa yang kita dapat? Afdhal min ru'yatil Ka'bah. Ngelihat muka orang tua kita ya dengan pandangan rahmat lebih utama daripada kita ngelihat Ka'bah. Wah, sayangin mereka, menjunjungin mereka sebisa kita, yang bisa kita lakuin. Apa yang bisa kita sanjung untuk mereka, kita sanjungin. Yang bisa kita berikan kepada mereka, kita berikan. Insya Allah mudah-mudahan dengan itu semua menyebabkan kita insya Allah bisa sampai ke telaga Nabi Muhammad. Insya Allah bisa melintasi jembatan Shirath bersama Nabi Muhammad. Insya Allah mudah-mudahan bisa masuk surga bareng-bareng sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah mudah-mudahan ya, sedikit dari pembahasan tentang birrul walidain bermanfaat buat kita. Insyaallah kita akan lanjut lagi keterangan demi keterangan dari uraian yang diuraikan oleh Al-Imam Al-Ghazali, insyaallah menjadi nasihat berharga bagi kita semua dan penegur bagi kita semua, bagi barangkali dari kita yang belum mengetahui hak-hak sesama keluarga, sesama orang tua kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Taib ibu min rahmati Allah, kita bacakan doa untuk yang sakit-sakit dari ahli kerabat kita. InsyaAllah mudah-mudahan yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah beri kesembuhan yang sempurna insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Khusus pertama untuk Al-Habib Segaf bin Umar Al-Habsyi dan juga Al-Habib Husin bin Ahmad Al-Idrus dan Umar bin Hashim Al-Jufri bin Hazim Al-Jufri, dan masing-masing dari kita yang sakit mudah-mudahan Allah angkat penyakit kita, Allah beri kesembuhan untuk kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas adhihi bil bas, ishfi anta syafi wa afi antal maafi, la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman wala alama, ya kafi ya wafi ya hamid ya majid, irfa' anna wa anhum jami'an kulla ta'bid shadid, waqfina waqfihum min al-hadd wal hadid wal marad shadid wal jish al-adid, waj'alna nuran min nurik wa 'izzan min 'izzik wa nasran min nasrik wa bahan min bahaik wa atan min ataik wa hirasatan min hirasatik wa ta'idan min ta'idik ya dzal jalali wal ikram wal mawahib al 'idham, as'aluka an takfina wa takfihum jami'an min sharri kulli dhi sharr, innaka antallahu khaliqul akbar, wa sallallahu ta'ala ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sallam. Sirr al-Fatiha.